Jatuhnya dalam basa Najan kesteka sampar lila Atete weleh rumasa Ingat cerita bahala Mangsa kergaji rumasa Untung rasa jengka bisa Urat canggade kairo Tengah rasa di Bandung loba baraya Ayah isu kerbatu kerbeja Ayah burang kersilete yangan Ayah peting noh binu kubaja Ayah di Bandung semangat Asia Afrika Ayah di Bandung semangat Asia Afrika.